إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah memasuki penjelasan atau syarah pembatal yang ke-9 dari Nawaqid al-Islam, yakni man i'taqada anna ba'da an-nasi yasa'uhu الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Siapa saja yang berkeyakinan, meskipun dia tidak mengucapkannya, tapi meyakini dalam hatinya bahwa sebagian manusia boleh baginya untuk keluar dari keterikatan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana boleh bagi Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, maka orang yang berkeyakinan demikian dia telah kafir. Asy-Syarih rahimahullah juga telah menjelaskan kepada kita bahwa jenis pembatal yang ke-9 ini sesuatu yang diyakini oleh orang-orang ekstrim, ya, dari kalangan mutasawwifah atau tarekat sufi dan yang serupa dengan mereka. Ini pihak-pihak atau orang-orang yang telah dipermainkan oleh syaitan sehingga mereka membuat marahil, marhalah-marhalah di dalam tingkatan keimanan, ya, dari perkara-perkara yang tidak datang, ya, penyebutan hal-hal seperti itu di dalam syariat. Mereka mengenal istilah syariat, ya, kemudian yang lebih tinggi daripada itu tingkat keimanan mencapai ma'rifat, kemudian yang lebih tinggi lagi yakni mencapai hakikat. Jadi ketika seseorang menurut keyakinan kufur mereka, ya, telah menyatu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, subhanallah, ya, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, ya, amma yakuluna uluwan kabiro, dari apa-apa yang mereka katakan, ya. Kemudian kita masuk keterangan berikutnya. Waqad qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi nuniyatihi al-allamah ibn al-qayyim Muhammad ibn Abi Bakr rahimahullahu ta'ala, beliau telah berkata di dalam kitab beliau Nuniyah, Kata beliau rahimahullah, fal kufru laisa siwa al-inadi wa raddi ma jaa ar-rasulu bihi liqauli fulani fanzur la'allaka hakadha duna alladhi qad qalaha fatabu'a bil khusrani. Kata beliau, fal kufru, maka sungguhnya kekufuran, laisa siwal inadi wa raddi ma ja'a ar-rasul bihi liqauli fulani. Kekufuran ya tidaklah selain bentuk al-inad, yakni pembangkangan atau penentangan. Wa raddi ma ja'a ar-rasul bihi liqauli fulani, dan menolak ma ja'a ar-rasul bih, dari apa-apa yang yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam membawanya dari syariat ini, ditolak liqauli fulani, ya, dikarenakan pendapat atau ucapan atau perkataan fulan, ini salah seorang di kalangan manusia. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dari bentuk-bentuk kekufuran. Yang pertama al-inad, ini pembangkangan atau penentangan, ya, sebagaimana ya kita ketahui ya tentang keadaan orang-orang kufar ya dari kalangan musyrikin Makkah, ya, musyrikin Quraisy. Mereka menentang, membangkang ya dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari syariat ini. Demikian pula di antara bentuk kekufuran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini, menolak syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam liqauli fulan, ya, dikarenakan adanya yakni perkataan ya fulan dari kalangan manusia. Ini diantara bentuk kekufuran. Yani mendahulukan ucapan salah seorang diantara manusia dibandingkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menolak apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahaya ya yang mengancam seseorang yang mendahulukan ucapan manusia di atas apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fanzur, kata beliau, maka perhatikan, la'allaka hakadha duna allati qad qalaha fatabu'a bil khusrani. Maka perhatikan ya, la'allaka hakadha, bisa jadi ya engkau hakadha dalam kondisi yang demikian, duna allati qalaha fatabu'a bil khusrani, yani pada perkara yang bisa jadi engkau berada di bawahnya dari apa yang dikatakan oleh seorang tentang ucapan kekufuran, fatabu abil khusrani, ya, yang dengan itu tabu abil khusran, ya, akan menjadi orang yang rugi, ya, dikarenakan kita tahu tidak ada kerugian yang lebih dibandingkan seorang yang terjatuh di dalam kekufuran, waliyahubillah. Qala asy-syarih rahimahullah, fa idza kana raddu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kufran fa kaifa bil khuruj an syari'atihi bil kulliyah. Kata beliau, apabila penolakan terhadap sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan kekufuran, penolakan terhadap sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Ini merupakan kekufuran. Ya, seseorang menolak satu perkara dari syariat ini. Ini merupakan kekufuran. Fakaifa bil khuruji an syariatihi bil kulliyah? Maka bagaimana lagi hukumnya? Ya, dengan seseorang yang keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara total. Jadi kalau menolak satu perkara saja yang itu jelas-jelas dari syariat ini, ini bisa menjadikan seorang kufur, ya, keluar dari Islam. Baik, maka bagaimana lagi dengan seorang yang keluar dari syariat Islam ini secara total, tidak mau dengan yakni terikat dengan syariat Islam ini. Kemudian wa amma ihtijajuhum bil khadir. Ya, bisa dibaca khadir atau khidir. Adapun pendalilan mereka untuk bolehnya keluar dari keterikatan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan mereka dengan kisah Khadir, wa annahu wasi'ahu al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam, bahwa boleh baginya, jadi bagi Khadir, untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Fahadha dalilun ala jahlihim wa qillati ma'rifatihim. Justru pendalilan mereka dengan kisah Khadir ini menjadi dalil yang menunjukkan akan kejahilan dan tidak adanya pemahaman mereka terhadap kisah Khadir ini. Dari sini kita mengetahui terkadang kita mendapati, ya, seseorang membawakan dalil yang itu bukan dalilnya atas perkara, ya, yang dia yakini atau yang dia amalkan. Ya, hal yang semisal ini justru semakin menyebabkan orang tadi nampak kejahilannya. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui tidak setiap orang yang membawa dalil menunjukkan dia paham akan dalil yang dia bawa tersebut. Ya, ala sabilil misal, ya, mungkin yang pernah mendengar atau melewati ceramah-ceramahnya Al-Hajuri, ya, seakan tidak ada satu masalah kecuali dia membawakan dalil. Ya, padahal antara dalil dengan apa yang dia sebutkan itu sangat jauh perkaranya. Ini sebagai misal keadaan orang ini. Lain dengan orang yang kagum, ya, dan tidak bisa melihat hakikat keadaan orang ini, menganggap bahwa, ya, dia sebagai seorang imam, ya, yang tidak ada tandingannya sampai dianggap sebagai imam sekolahin. Fa'innahu la yakhfa ala man indahu adna ilmin wa basiratin anna risalata Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amatun li jami'i thaqalain ila yaumil qiyamah. Karena sungguhnya tidaklah tersembunyi bagi seorang yang dia, ya, memiliki kadar yang paling rendah dari ilmu dan basirah terhadap syariat ini, ya, bahwa risalah Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita, adalah risalah yang ammah, yang umum cakupannya, lijami'i thaqalaini ila yaumil qiyamah, mencakup seluruh bangsa manusia dan masuk di dalamnya bangsa jin ila yaumil qiyamah, di mana syariat ini tidak terbatas dengan waktu tertentu ya, tetapi berlaku hingga hari kiamat. Ini syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang sebelumnya ya, hatta itu syariat Nabi Musa alaihi salam sebagai nabi terbesar dari Bani Israel ya, adalah syariat yang Allah khususkan untuk kaumnya ya, untuk Bani Israel. Demikian pula tidak ada dari syariat yang diturunkan kepada seorang nabi pun yang meliputi bangsa jin ya, tidak ada yang meraih gelar imam ats-tsaqalain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, oleh karena itu telah sebagaimana disebutkan di antara sikap gulu ya, sebagaimana Syekh Rabi mengatakan sikap gulu ya, yang tidak ada bandingannya ya, gulunya para pengikut Al-Hajuri ya, sampai-sampai mereka menggelari pemimpin mereka sebagai Imam As-Sakolain. Jadi ini keadaan syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cakupannya umum, meliputi seluruh manusia bahkan bangsa jin, dan berlaku hingga hari kiamat. Dengan dasar ini, maka tidak ada kelapangan bagi seorang pun dari kalangan manusia ya, demikian juga bangsa jin, kecuali harus mengikuti berjalan ya, di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di surat Al-A'raf ayat yang ke-158, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai nabi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian, an-nas, lafaz nas di sini sebagaimana tafsir dari Ibnu Mas'ud mencakup di dalamnya al-jin wal ins. Wahai sekalian bangsa jin dan bangsa manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh kalian. Ya, di mana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini berlaku untuk yakni seluruh annas yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun setelahnya. Ya, karena syariat beliau berlaku hingga yaumul qiyamah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai nabi kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam. Ini keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, bahwa beliau diutus dengan membawa syariat yang merupakan rahmah bagi seluruh alam. Tentunya istilah rahmatan lil alamin ya, harus dipahami sebagaimana keterangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak sebagaimana ya yang dipahami secara sesat ya, oleh kelompok yang menamakan dirinya jaringan Islam Nusantara. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Maksudnya zat yang telah menurunkan al-furqan. Al-Furqan nama di antara nama-nama Al-Qur'anul Karim, kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinamakan Al-Furqan karena Al-Qur'an menjadi pembeda antara al-haq dengan al-batil, yang telah diturunkan kepada hamba-Nya. Hamba yang dimaksud di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan idhafah di sini idhafatut tasyrif yang menunjukkan kemuliaan Nabi kita, dikarenakan secara itlak, secara mutlak tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari makhluk yang ada dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan dari diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita? Liyakuna lil alamina nadhira. Agar dia, yakni Nabi ini, menjadi pemberi peringatan lil alamin, bagi segenap alam. Al-alam yang dimaksud di sini yakni bangsa manusia dan bangsa jin. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam diutus kepada dua jenis makhluk ini. Ini dalil-dalil dari kitabullah yang menunjukkan syumuliyah dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa syariat beliau meliputi ya seluruh bangsa manusia dan bangsa jin. Wa kama thabata fi sihah min ghairi wajhin 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah sabit ya di dalam as-sihah, hadis-hadis yang sahih ya, min ghairi wajhin, di mana datang ya dengan beberapa sisi keterangan ya, bukan hanya datang dalam satu sisi, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qol, wa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima faddalahu Allahu bihi 'alal anbiya, dan perkara yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ya di atas para nabi yang lainnya. Ini sebagaimana dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana an-nabiy yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah." Dan adalah nabi, yakni nabi yang terdahulu sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi tersebut diutus khusus untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Adapun aku, maka diutus untuk segenap an-nas, segenap manusia yang masuk di dalamnya bangsa jin. Ini ya di antara keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dikaruniakan kepada beliau risalah yang sifatnya umum meliputi seluruh bangsa manusia dan bangsa jin tanpa kecuali. Kata beliau selanjutnya, fa da'watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syamilatun li jami'il ibad. Sehingga dengan dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syamilatun li jami'il ibad, mencakup meliputi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin al-khuruj 'an mutaba'atihi wa ta'atihi wa la istighna'u 'an risalatihi. Sehingga tidak ada hak bagi seorang pun untuk keluar dari kewajiban mengikuti dan menaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak bagi siapapun untuk keluar dari kewajiban mengikuti dan menaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Walal istighna'u 'an risalatihi. Dan tidak pula ya bagi seorang pun untuk tidak merasa perlu untuk berhukum dengan syariat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma risalatul mursalin qablahu. Adapun risalah dari para rasul yang datang sebelum beliau, ya, yaitu risalah Nabi Isa ataupun yang sebelumnya, fahiya khasatun ila qaumihim. Maka risalah-risalah tersebut sifatnya khusus untuk kaum mereka saja, yakni kaum para rasul, para nabi tersebut. Ini perbedaan, ya, risalah-risalah yang ada pada para nabi, para rasul dengan risalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sudah memahami ini, ya, Asy-Syarih akan memahamkan kepada kita bagaimana hakikat Khadir, ya, dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa Musa alaihi salam lam yub'ats ila al-Khadir alaihi salam. Dan Musa alaihi salam beliau tidaklah diutus, ya, untuk menyeru atau mendakwahi Khadir alaihi salam. Wala aujaballahu 'alal khadiri mutaba'atahu wa ta'atahu. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan kepada Khadir untuk mutaba'ah, mengikuti, dan ta'ah, menaati Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi dari sisi Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus beliau untuk mendakwahi Khadir. Ya, dari sisi Nabi Khadir sendiri, menurut pendapat yang sahih, ya, bab beliau pun tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dan menaati Nabi Musa. Ya, bersama kita ketahui para ulama, ya, dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah karuniakan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, mereka memposisikan Nabi Musa sebagai nabi yang ketiga, ya, dari sisi kemuliaan setelah rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim al-Khalil, kemudian Nabi Musa alaihi salam. Ternyata risalah beliau, ya, ini risalah yang terbatas hanya untuk kaumnya saja. Bal qad thabata fi sahihaini, bahkan telah sabit, telah tetap di dalam as-sahihain, sahih al-Imam al-Bukhari dan Muslim, anna al-Khadira qala li Musa, bahwa Nabi Khadir beliau berkata kepada Nabi Musa, kata beliau, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah, 'allamaniyahu la ta'lamuhu anta, wa anta ala ilmin min ilmillah, 'allamakahu Allah la a'lamuhu. Kata Khadir kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, sesungguhnya aku di atas suatu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkannya kepadaku yang engkau tidak mengetahuinya, dan engkau di atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada engkau yang aku tidak mengetahuinya. Dengan ucapan Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihi wasallam ini, kata Asy-Syarih, fadalla hadzal haditsu ala anna al-Khadira nabiyyun yuha ilaihi. Maka ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa Khadir adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu kepadanya. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwa, ya, masing-masingnya adalah nabi yang berjalan di atas syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada masing-masingnya. Adapun orang-orang sufi dan yang semazhab dengan mereka, ya, mereka berpendapat bahwa Khadir adalah wali Yang dari sini kemudian ditarik kesimpulan yang sesat oleh mereka, bahwa wali itu lebih tinggi dibandingkan nabi. Buktinya, ya, Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Khadir. Ya. Dengan demikian berarti seorang wali itu tidak bisa dihukumi dengan syariat nabi. Ya. Jadi ya, ini tangga-tangga mereka untuk sampai kepada kesesatan. Ya, dengan meyakini ada di kalangan manusia yang boleh untuk lepas dari keterikatan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ya, di antara hal yang menunjukkan kesesatan yang nyata ada pada mereka, bahwa ya, semakin jauh dari syariat Nabi, semakin tidak terikat dengan syariat Nabi, dengan klaim bahwa itu adalah wali, ya, justru semakin dianggap tinggi keimanannya. Kama ikhtarahu katsirun min ahli al-ilm. Pendapat ini, pendapat yang menyatakan bahwa Khadir adalah nabi, ini sebagaimana yang dipilih oleh katsirun min ahli al-ilm, sekian banyak para ulama. Wa qarrarahu ghairu wahidin min al-muhaqqiqin, dan ini pula yang ditegaskan ya oleh bukan hanya dari satu di antara para ulama peneliti yang membenarkan pendapat ini, bahwa Khadir adalah nabi min anbiya'illahi ta'ala, nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadullu dzalika zahirul Qur'an. Demikian pula menunjukkan kepada keterangan ini bahwa Khadir adalah nabi zahirul Qur'an. Ini apa yang nampak dari ayat Al-Qur'an. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan tentang ucapan Khadir ya kepada Musa alaihissalam, "Mama fa'altuhu an amri." Ya, dan tidaklah aku melakukan hal-hal tadi ya an amri, ini dari diriku sendiri ya, tetapi menunjukkan dari sini bahwa beliau ya alaihi salam melakukan itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyana anna al-khadira la yalzamuhu ittiba'u syari'ati Musa alaihi masalam. Maka menjadi jelas gamblang ya bahwa sungguhnya Khadir tidak ada kewajiban baginya untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihi masalam. Falihtijaju bihi ala jawazil khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam batilun zahirul butlan. Sehingga berhujjah, berdalil untuk membolehkan keluar dari keterikatan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kisah Khadir ini merupakan ihtijaj, pendalilan yang batil, zahirul butlan, pendalilan yang sangat batil dan demikian jelas ya kebatilannya. Demikian jelas kebatilannya. Karena terkadang ada suatu kebatilan yang tersamarkan menjadi syubhat ya bagi sebagian manusia. Ternyata di sini Asy-Syarih menyatakan ini kebatilan yang sangat jelas. Ya, tentunya bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya basirah, sehingga dari sini benar-benar ya di atas keyakinan akan kebatilan ya, syubhat ini. Kata Asy-Syarih selanjutnya, "Tsumma innahu la yakhfa anna Allah Ta'ala akhadha al-mitsaqa min al-anbiya 'alaihimus salam bi annahum in adraku nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yutabi'uhu wa yansuruhu Kama qala Allah Ta'ala wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Kemudian perkara yang tidak tersembunyi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil mitsaq, ini perjanjian yang kuat yang berat, ya, minal anbiya, dari para nabi alaihimussalam, ya, semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada mereka. Bi annahum in adraku nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyutabi'uhu wa yansuruhu, agar mereka, jika mereka mendapati nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikutinya dan membela beliau, menolong beliau. Ini yang diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi, para rasul yang datang sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mengikuti beliau dan membela beliau. Tentunya perjanjian ini, ya, mencakup di dalamnya, yakni setiap siapa saja dari kalangan manusia yang mengaku mengikuti para nabi tersebut. Sehingga mereka yang mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam, ya, dari kalangan ahlul kitab, wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya Nabi kita, dan wajib untuk membela beliau. Demikian juga yang mengaku pengikut Nabi Isa, ya, kewajiban bagi mereka untuk mengikuti agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-81, yang maknanya, dan ingatlah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi, ya, dengan apa yang telah, ya, Allah karuniakan kepada kalian dari kitab dan hikmah, ya, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Ya, sungguh-sungguh kalian beriman kepadanya. Ini Allah memerintahkan untuk kalian benar-benar beriman kepadanya, nabi yang datang, ya, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yang dimaksud nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya sungguh-sungguh kalian membelanya, menolongnya. Ya. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri, apakah kalian mengikrarkan ini, yani untuk mengikuti dan membela nabi yang akan diutus, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, dan apakah kalian mengambil perjanjian yang demikian tersebut? Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Kemudian mereka menegaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian dari mereka, aqrarna, kami mengikrarkan untuk mengikuti dan membela nabi tersebut. Kemudian Allah menyatakan fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin, maka persaksikan oleh kalian, ya, wa ana ma'akum minasy syahidin, dan sesungguhnya aku bersama kalian, ya, minasy syahidin, dari kalangan para syuhada, para penjadi saksi, para saksi. Kata Asy-Syari selanjutnya, fa idza kana al-anbiya'ul kiram alaihimus salam yajibu alaihim wa yalzamuhum ittiba'u nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in adraku fa kaifa biman huwa dunahum minal ulama'i wal 'ubbadi wa sa'iril thaqalain. Apabila para nabi yang mulia, semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka, kewajiban bagi mereka dan mengikat mereka keharusan untuk mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jika mereka bertemu dengan nabi tersebut, fa kaifa biman huwa dunahum minal ulama'i wal 'ibad wa sa'iril thaqalain. Maka bagaimana lagi dengan seseorang yang kedudukannya di atas di bawah mereka, kedudukannya di bawah para nabi, para rasul, baik dari kalangan ulama ataupun ibad, para ahli ibadah, ya, wasairis saqalain, dan seluruh dari bangsa jin dan bangsa manusia yang lainnya. Jika para nabi, para rasul saja kewajiban untuk mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya yang di bawahnya, yang mampu mengikut para nabi dan para rasul dari kalangan ulama dan ibad, dan yang selain mereka, lebih wajib lagi untuk mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fallahul musta'an. Kemudian waqad atala al-kalam fi hadhihi al-mas'alati Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi kitab at-tasawuf min al-fatawa, faman ahabba az-ziyadata falyarji' ilayh. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah telah yakni berbicara secara panjang lebar dalam permasalahan ini, yakni membantah syubhat, ya, sebagian manusia yang berdalil dengan kisah Khadir dan Musa untuk menyatakan bahwa di antara manusia ada yang boleh untuk tidak terikat dengan syariat nabi kita. Beliau telah memberikan penjelasan yang panjang lebar dalam kitab beliau, ya, Majmu' Fatawa, pada kitab At-Tasawuf, ya, di mana tasawuf atau sufi ini salah satu di antara, ya, sekte sesat yang mengklaim mengaku bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah muncul, ya, awal kali dari munculnya tasawuf, ya, sejak masanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini juga termasuk di antara sebab yang menjadikan beliau meninggalkan Baghdad, ya, kemudian pindah ke Mesir, yakni munculnya, ya, kelompok, ya, sempalan yang di antara keyakinan-keyakinan batilnya, ya, yakni keyakinan bolehnya sebagian di antara manusia dengan ketinggian keimanannya untuk tidak terikat dengan syariat nabi. Demikian juga tentunya, ya, di antara hal yang nampak pada mereka, ya, yang sesungguhnya, ya, mereka adalah fotokopi dari kesesatan orang-orang Nasrani. Jika orang-orang Nasrani, ya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejahilan mereka, memandang apa-apa yang indah itu sebagai suatu jalan peribadatan, maka ini juga yang terjadi, ya, pada orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Mereka menjadikan nyanyian, musik sebagai bentuk taqarrub, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ahabba ziyadata falyarji' ilayh, barang siapa yang menginginkan tambahan keterangan sebagaimana yang disyaratkan, yakni dari keterangan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, falyarji' ilayh, maka silakan merujuk, ya, pada apa yang disebutkan tersebut. Ya, dan termasuk di antara para ulama yang menjelaskan tentang kesesatan sufi, ya, adalah Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi dalam kitab beliau Talbis Iblis. Demikian juga di kalangan para ulama di masa kita, ada yang menulis secara khusus tentang hakikat sufiyah. Ya. Yang saya ingat karya dari Syekh Muhammad Ibn Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan memasuki pembatal yang terakhir dari Nawakidul Islam. Wallahu ta'ala alam subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.